Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa ta'ala nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita menyelesaikan bab yang ke-51 dari Kitabul Ilm, bab al-haya fil ilm. عندك اخي اسحاق لا يتعلم العلم المستحي ولا المستكبر من كلام من حسن من كلام مجاهد ابن جابر رحمه الله تعالى. Tidak menuntut ilmu seorang yang pemalu dan seorang yang sombong. Dan seperti disebutkan, makna mustahi di sini malunya bukan malu yang syar'i. Tapi malunya di mana adat wa mahana. Baik. Indaman. Abu Aisyah indak. Siapa yang mengatakan Naiman Nisa Nisa al-Ansar la yamnahunna al-haya an yatafaqahna fi din, sebaik-baiknya wanita-wanita Ansar tidak menghalangi sifat malu yang ada pada mereka untuk belajar agama. Belakang Abu Ali. Ahsanta, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Kita lanjutkan materi berikutnya, bab man istahya fa'amaru ghairahu bisu'al. Bab seseorang yang malu untuk bertanya langsung tentang suatu hukum, maka dia merintahkan yang lainnya untuk bertanya tentang perkara tersebut. Dan yang kita lalui dalam bab ini kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد أدين مسدد ابن من مسدد ابن مسرهد. إمام بخاري mengatakan يقال إنه مسدد كاسمه. مسدد itu seperti namanya, مسدد أي موفق, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Yahya bin Sa'id al-Qattan, beliau berkata, yang mana perkataan menunjukkan kepercayaan yang sangat tinggi dari beliau kepada muridnya Musaddad ini, dan juga pemuliaan beliau kepada Musaddad. Kata Yahya bin Sa'id al-Qattan, Lau ataitu musaddadan fi baiti fahaddastu lastahaqqa dhalik. Wa ma ubali kutubi kanat indi aw inda musaddad. Kata Yahya bin Sa'id al-Qattan, Seandainya aku mendatangi ke tempat Musaddad, ke rumahnya, yang mana Musaddad muridnya, aslinya murid yang datang ke tempat guru. Tapi kata gurunya, "Hei Ibn Sa'id Al-Qattan, seandainya aku datang ke rumah Musaddad, kemudian aku sampaikan kepadanya hadis, lastahaqqa dhalik, maka dia berhak untuk mendapatkan pemuliaan tersebut. Dan aku tidak peduli kitab-kitabku ada di sisiku atau di sisi Musaddad." Am Imad, di mana asar ini? Hasan dari Sahih Bukhari di Kitabul Hajj. Qala haddatsana Abdullah ibn Dawud Al-Khuraybi an Al-A'mash. Al-A'mash Ismail, masmu Sulaiman ibn Mihran, Hasan. An Mundir Al-Thawri, Mundir Muya'la, an Muhammad ibn Al-Hanafiyyah, Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Al-Hanafiyyah ismu ummi, nama ibunya, atau nisbah ibunya. Ibunya namanya Khawla Al-Hanafiyyah. An Ali, an Abi, Ali ibn Abi Talib. Qala kuntu rajulan madda'a, فأمرتُ المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل فقال فيه الوضوء. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, aku seorang laki-laki yang mudah atau banyak keluar madi, dan madi tentunya telah kita ketahui bersama cairan yang keluar, yang keluarnya biasanya anda istidah di syahwa. Tentunya madi berbeda dengan mani. Ali bin Abi Thalib kata beliau, kuntu rajulan madda'a, aku lah seorang laki yang mudah atau banyak keluar mani. Di ayat yang disebutkan, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kan ibnati. Dan ini syahid dari hadis ini. Dan aku malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, dikarenakan putri beliau itu Fatimah radhiyallahu anha adalah istriku. Disebutkan sebagian riwayat bahwasanya Ali bin Abi Thalib biasanya kalau beliau keluar madi, beliau mandi sampai ketika di musim dingin pun beliau mandi. Tentunya ya syukur alih, sangat berat sekali. Sampai dinukil kulit punggung beliau sampai belah-belah. Kemudian beliau melalui Miqdad bin Aswad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Kata beliau, maka perintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum madi. Maka Miqdad bertanya, maka Nabi menjawab, fihil wudu, madi itu hukumnya ketika keluar wajib untuk wudu. Dan ayat yang lainnya Nabi mengatakan, tawaddo waghsil dakarak, cuci dakarmu yang terkena oleh madi, kemudian berwudu. Ini hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama kan dengan bab bahwasanya sifat malu adalah sifat yang terpuji, tapi jangan sekali-kali menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Terlebih lagi ilmu yang berkaitan dengan diri kita, berkaitanlah dengan diri kita. Sampai di sini, masalah madi itu bukan masalah yang remeh, itu masalah besar. Karena keluarnya madi itu membatalkan wudu bil ijma, tidak khilaf. Keluarnya madi seorang itu membatalkan wudu. Kalau seorang bermudah-mudahan dalam masalah madi, maka bisa menyebabkan salatnya tidak sah. Karena athahar merupakan syaratun min syurut sihhatish shalah, syarat dari syaratnya sah salat. Begitu pula Ibn Abi Thalib, beliau tadinya mengira bahwasanya kalau keluar mandi harus mandi. Tapi ternyata ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarnya mandi tidak mewajibkan mandi, tidak seperti mani. Kalau keluar mani itu wajib untuk mandi, mandi janabah. Adapun mandi kewajibannya adalah berwudu dan juga ghusl dzakar, ighsil dzakar. Dan datang sebagian riwayat wa unsayik wa unsayik. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya. Itu yang berkaitan dengan sifat haya. Ketika seorang tidak bisa bertanya langsung dengan haya, maka dia bisa bertanya lewat yang lainnya atau melalui yang lainnya. Dan intinya tidak menyebabkan haya tersebut dari ma'rifah hukum syara, mengenal hukum syariat. Ini kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Inda Abi Yusuf alayhi barik fik indak. Apa bedanya hukum orang yang keluar madi dengan keluar mani? Hasanda, kalau yang keluar mani itu wajib untuk mandi, mandi janabah. Kalau keluar madi cukup berwudu dengan membasah atau membasuh farjnya dan unsayain. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih Mimma Laysa Fi Shahihain. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di bab yang ke-70, bab talabul ilm minal alim al-mubarriz. Dan di hadis tersebut disebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tentang kisah yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berkumpul bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan berbincang-bincang di waktu malam. Ketika keluar dari pertemuan mereka, mereka mendapatkan seorang laki-laki sedang salat. Salat malam di masjid. Kemudian ketika Nabi melihat sahabat sedang salat, maka beliau yastami qira'atah. Beliau mendengarkan bacaan sahabat tersebut. Dan di Musnad Abi Ali disebutkan Ibnu Mas'ud bahasa itu beliau membaca surah An-Nisa. Kemudian Nabi SAW berkata kepada kedua orang sahabat yang bersama beliau, Abu Bakar dan Umar, "Man sarrahu an yaqra al-Qur'an nutban kama unzil falyaqra ala qira'ati ibni ummi 'abdin." Barang siapa yang ingin baca Al-Qur'an rutban persis seperti tatkala diturunkan, maka ada yang baca seperti bacanya ibnu ummi 'abdin, itu Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Ummi Abdin itu ibunya Abdullah Mas'ud, sehingga dikatakan Ibnu Ummi Abdin. Kemudian Ibnu Mas'ud setelah sholat beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika beliau berdoa, Nabi berkata Satu'atah, mohonlah kepada Allah, niscaya akan dikabulkan permintaanmu. Mohonlah kepada Allah, akan dikabulkan permintaanmu. Kemudian setelah itu Ibnu Mas'ud pulang. Ketika pulang, Umar radhiyallahu anhu, beliau esok harinya datang kepada Ibnu Mas'ud, ingin memberitahukan, memberi kabar gembira kepada Ibnu Mas'ud dengan apa yang terjadi tadi malam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Ibnu Mas'ud salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika datang, ternyata beliau dapatkan Abu Bakar sudah keluar dari tempat Ibnu Mas'ud mendahului Umar memberikan bisyarah kabar gembira tersebut. Dan disebutkan di Musnad Abi Ya'la bahwa Abu Bakar ketika datang kepada Ibnu Mas'ud dan memberikan kabar gembira dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar diantaranya bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Hal tahfadhu mimma kunta tad'u syai'a?" Kata, "Wahai Ibnu Mas'ud, apakah engkau masih ingat apa yang engkau berdoa dengannya tadi malam?" Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Na'am, iya. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaq nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannati firdaus atau fi a'la jannati khulud." Katanya, aku tadi malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku mohon kepada Engkau imanan la yartad, keimanan yang tidak murtad, wa na'iman la yanfad, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tidak pernah berakhir, kenikmatan yang daim abadi, kenikmatan yang abadi, dan aku mohon kepada Allah murafaqat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khulud, di jannat al khulud." Yang mana doa tersebut dikatakan Nabi satu'ta, satu'ta. Ibnu Mas'ud berdoa dengan doa tersebut. Dan tentunya kita bisa melihat bagaimana keutamaan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau dari kalangan sahabat muhajirin. Dan juga beliau seperti telah kita lihat di Jami' Shahih ini. Beliau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka gulamun atau gulaimun muallam." Engkau adalah seorang anak yang sangat cerdas, terdidik. Ketika meminta diajarkan kepada Nabi sallallahu Al-Qur'anul Karim. Dan beliau sebutkan mengambil langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 surat. Sebagian riwayatnya bid'an wa sab'in, 70 sekian surat. Kata bila yunazi'uni ahad, yang tidak mungkin katanya diganggu, dibuat ragu oleh siapapun juga. Aku menghafalnya dengan benar, dengan kuat hafalan tersebut yang beliau ambil langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Khudul Quran min arba." Ambil Al-Qur'an dari empat orang. Dan beliau mulai dengan Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian baru Salim, Maula Abi Hudzaifah, dan Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga beliau yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra 'alayya al-Qur'an." Wahai Abu Mas'ud, bacalah untukku Al-Qur'an. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aqra 'alayka ya Rasulullah wa 'alayka unzil." Apakah saya harus membacakan kepada engkau Al-Quran wahai Rasulullah dalam keadaan Al-Quran diturunkan kepadamu? Maka Nabi mengatakan, "Inni uhibbu an asma min ghairi." Aku ingin mendengar baca Al-Quran dari selainku. Maka Ibnu Mas'ud membacakan surah An-Nisa. Ketika sampai pada ayat "Fakaifa idza ji'na, fakaifa idza ji'na bika," begini, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ketika sampai kepada ayat tersebut, Nabi mengatakan, "Hasbuk," cukup. Kemudian Mas'ud ketika menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dapatkan ainahu tadrifan. Kedua belah mata Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan atau mengalirkan air mata, menangis ketika mendengar ayat tersebut. "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan banyak keutamaan yang lainnya yang dimiliki Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Oleh karena itu di hadis yang kita baca, Umar radhiyallahu anhu ketika diberitahu bahwasanya di Kufah ada orang mengajarkan Al-Qur'an, mengimla Al-Qur'an an dhahri qalbi, dari hafalannya, beliau marah dengan marah yang sangat besar. Tapi ketika diberitahukan sesungguhnya orangnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, maka beliau reda. Dan pada saat itu beliau mentazkiyah Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, aku tidak mengerti seorang pun pada saat ini yang berhak melakukan hal tersebut kecuali dia, kecuali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Kemudian selanjutnya beliau itu Syekh Muqbil rahimahullah setelah menyebutkan hadza haditsun sahih, hadisnya hadis sahih, beliau memberikan faedah hadisiyah. Faedahnya mungkin bisa dipahaminya bagi talabah dan ikhwan yang telah mempelajari ilmu hadis. Kita akan baca faedah. Kata Syekh Muqbil rahimahullah tentang hadis ini, hadza haditsun sahih. Hadis ini hadis sahih. Wa Qais ibn Marwan masturul hal. Dan Qais ibn Marwan keadaannya itu masturul hal. Kalau misalnya dia bersendirian, hadisnya dhaif. Akan tetapi seperti yang lalui, Al-Imam Ahmad R.A. menyebutkan hadis dari dua jalan. Sehingga Syekh Muqbil mengatakan, walakinnahu taba'ahu Alqamah ibn Qais. Dan tapi sekalipun Qais ibn Marwan masturul hal, beliau mutaba'. Tabahu Al-Qamah ibn Qais. Kama taraf fi sanad. Fal hadisu sahih. Maka hadisnya sahih. Sekarang ada Qais Marwan. Karena Qais Marwan mutaba. Walhamdulillah. Kemudian kata beliau, wa qad dzakara al-Hafidz rahimahullahu taala fi Nukati Dziraf. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar taala telah menyebutkan di kitab Nukati Dziraf, biasanya disatukan dengan Tuhfatul Asyraf dan Mizzi. Fi tarjamati Qais ibn Marwan. Al-Hafidz menyebutkan di Nukati Dziraf bi biografi terjemah Qais bin Marwan, anna al-Hasan ibn Ubaidillah adkhala baina Alqam ibn Qais wa Umara qarsan ad-Dhabi wa Syekha. Kata Syekh Muhammad Ta'ala Al-Hafidz bin Hajar di kitab Nukati Dziraf, beliau menyebutkan bahwasanya Hasan ibn Ubaidillah perawi dari Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, beliau meriwayatkan hadis ini berbeda dengan riwayat Al-A'mash. Riwayat Al-A'mash yang telah kita lalui, Al-A'mash meriwayatkannya dari Ibrahim dari Al-Qamah. Kemudian beliau sebutkan kisah Umar. Al-Qamah langsung menyebutkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Adapun Al-Hasan bin Muidillah, beliau meriwayatkan hadis ini dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dari Al-Qamah dari Qarsa Ad-Dhabi dari rajul min Jufi yuqalu Qais au Ibn Qais. Maka riwayat Al-Hasan bin Ubaidillah itu antara Al-Qamah dengan Umar itu ada dua orang, itu ada Qarsa Ad-Dhabi dengan syekhnya. Berbeda dengan riwayat Al-Amash. Riwayat Al-Amash itu dari Al-Qamah langsung menyebutkan kisah Umar. Kemudian dari perbedaan riwayat ini, qala kata Hafidz fa dzakara at-Tirmidzi fil Ilal Mufrad. Al-Imam Tirmidzi di kitab Ilal Mufrad beliau mengatakan, innal Bukhari ya hakama bi haditsil Hasan ibn Ubaidillah ala hadits Al-Amash. Kata Tirmidzi, Al-Imam Bukhari beliau menghukumi bahwasanya hadits Hasan ibn Ubaidillah itu yang mahfud ala hadits Al-Amash dibandingkan dengan hadis A'mash. Jadi katanya riwayat Hasan bin Ubaidillah yang menyebutkan perantara antara Al-Qamah dengan Umar Qarsa dan syekhnya itu yang mu'tamad, yang mahfud. Adapun riwayat A'mash katanya tidak. Kata Hafidz ka'annahu min ajli ziyadah Al-Qarsa. Katanya hal ini sepertinya dikarenakan ada ziyadah Qarsa Ad-Dhabi tadi. Qultu kata Syekh Muqbil wa syekha, dan juga kata wa syekhi, dan juga syekhnya. Jadi katakan Qais ibn Abi Qais. Thumma qala Hafidz, kemudian setelah menukil tarjih Imam Bukhari bahwasanya yang rajih itu riwayat Al-Hasan bin Ubaidillah, Al-Hafidz mengatakan inna Daraqutni dzakara fil Ilal. Kata Al-Imam Daraqutni menyebutkan riwayat juga di Ilal, di kitab Ilalnya. Tsumma qala, kemudian Daraqutni mengatakan wa qaddabathu al-Amash wa hadithuhu as-shawab. Katanya riwayat ini Al-A'mash rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan dengan babat, dengan benar. Wa hadithuhu dari riwayat beliau huwa shawab, yang benar. Jadi berbeda dengan pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan riwayat Hasan bin Ubaidillah itu yang mahfud, kalau Daraqutni sebaliknya. Kata riwayat A'mash itu yang benar. Alasannya kata bahwa yuqasul Hasan bin Ubaidillah Al-A'mash. Ya, tidak bisa dibandingkan Al-Hasan bin Ubaidillah dengan A'mash. Al-A'mash itu adbat. Al-A'mash adbat. Kemudian Syekh Mukbir Ta'ala beliau memberikan petikan tentang perbedaan pendapat Al-Imam Bukhari dengan Daraqutni. Qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman, itu Syekh Mukbir Ta'ala, wa ma dhakara Daraqutni huwa shawab. Apa yang disebut oleh Daraqutni Ta'ala itu yang benar. Laziyama warrawi alil A'mash Abu Muawiyah wa huwa min athbatin nas bil A'mash. Terlebih lagi perawi dari Al-A'mash itu adalah Abu Muawiyah, yang mana Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir itu min athbati nas bil A'mash, orang yang paling sabat riwayatnya dari A'mash. Wa kadza rawahu Sufyan ats-Tsauri. Begitu pula selain Abu Muawiyah juga yang meriwayatkan dari A'mash adalah Sufyan ats-Tsauri. Kama fi Tuhfatul Asyraf, sebagai di kitab Tuhfatul Asyraf Al-Mizzi. Wa huwa hafidhun kabir, dan Sufyan ats-Tsauri seorang hafid kabir. Walau ghalita al-A'mash, kan, seandainya A'mash itu keliru dalam periwayatan hadis ini, beliau menukilnya dari Al-Qamah langsung dari kisah Umar, katanya lanabbahu Sufyan. Nisa Sufyan ats-Tsauri tidak akan membiarkannya, tidak akan membiarkan gurunya melainkan dalam keadaan keliru. Pasti ditanbih, kata beliau. Kama rabi fi hadis fi tatabbu. Sebab telah aku lalui, katanya di hadis di kitab tatabbu. Syekh Muqbil rahimahullah. Wallahu a'lam. Ini khulasa dari riwayat hadis Umar radhiyallahu ta'ala. Syekh Muqbil memperkuat hadis yang oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maksudnya hadisnya Mahfud Al-Qamah menceritakan langsung kisah Umar. Kemudian al-hadis akhraja Abu Ya'la faqala rahimahullah ta'ala hadasana Abu Qurayb Muhammad bin Alam qala hadas Husayn bin Ali al-Jufi an Zaidah Zaid bin Qudama qala hadasana Asim bin Najud an Zir an Abdullah bih. Wa qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Qurayb haddatsana Yahya ibn Adam an Abi Bakr ibn Ayyash an Asim an Zir an Abdullah bihi. Nah, sebagai disebutkan tadi di Musnad Abi Ya'la ada tambahan yang melengkapi kisah yang disebutkan di Musnad Ahmad ini, yaitu Ibn Mas'ud membaca surat An-Nisa pada saat itu, kemudian juga tambahan penyebutan doa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Nabi mengatakan sal tu'ta. Doa Ibn Mas'ud bismillah Allahumma inni as'aluka ilman la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyika nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jannatil khulad. Kita cukupkan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.